ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Para hadirin kaum muslimin, saudara-saudara saya seiman yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, kita melakukan salah satu ibadah penting yang diperintahkan oleh syariat Islam, yaitu ibadah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, mempelajari, mengkaji ilmu agama adalah fardu terhadap setiap pribadi muslim. Pada masa-masa seperti ini, di mana fitnah demi fitnah bermunculan di tengah-tengah umat, terus silih berganti, belum terjawab atau belum selesai fitnah yang kemarin, hari ini muncul fitnah yang berikutnya dan terus berlanjut. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita untuk kita banyak-banyak bersandar diri kepada Allah. Dalam salah satu nasihat beliau buat umat ini, beliau menyatakan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira." وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian di dalam melakukan ibadah kepada Allah dengan segala bentuknya ibadah yang zahir ataupun yang batin, baik dalam bentuk salat, zikrullah, qiraatul Quran, talabul ilmi, saum, puasa dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kata Rasulullah? Karena fitnah itu berdatangan, muncul bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Semakin malam semakin gelap. Sehingga seorang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan Rasulullah melanjutkan, sehingga seorang mukmin atau seseorang di pagi hari masih beriman, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore hari dia masih mukmin, ternyata di pagi hari dia telah menjadi kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Menjual agamanya untuk sedikit dari urusan dunia atau perhiasan dunia ini. Sibuk dengan dunia sehingga dia lupa agama. Sibuk dengan dunia sehingga dia lupa Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibuk dalam mengejar target-target duniawi sehingga dia lupa untuk menerapkan nasihat Rasul, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu fardu, hukumnya wajib terhadap setiap pribadi muslim. Para hadirin yang saya muliakan, peristiwa yang menimpa kepada kaum muslimin sebagaimana tadi saudara-saudara kita, semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, dan mereka telah menceritakan pengalamannya masing-masing. Ini adalah musibah yang menimpa kepada kita. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita dengan ini menjadi sadar dan ingat bahwa urusan akhirat itu adalah segala-galanya. Karena penentuan antara jannah atau an-nar, antara surga atau neraka. sangatlah tidak benar bahwa belajar ilmu agama itu hanya khusus bagi orang-orang yang di pondok pesantren saja. Ini adalah suatu image yang sangat tidak benar dan ditebarkan di tengah-tengah umat. Suatu pemikiran sekuler yang terus digulirkan di tengah-tengah kaum muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib terhadap setiap pribadi yang mengaku sebagai muslim. Kita termasuk di dalamnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, munculnya klaim bahwa seorang sebagai rasul sepeninggal Nabi kita Muhammad, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah suatu yang baru, bukanlah suatu perkara yang baru muncul di zaman kita, tetapi ini telah muncul sejak zaman dahulu kala, bahkan di akhir hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masa-masa sesudahnya. Muncul Musailamah al-Kadzdzab di negeri Yamamah yang mengaku sebagai nabi, menerima wahyu, sehingga pada masa khilafah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka ditumpas lebih dari 10.000 orang mati di dalam peristiwa tersebut dalam rangka mempertahankan iman, mempertahankan agama dan Islam ini. Muncul berikutnya Al-Aswad Al-Ansi di negeri Son'a, negeri Yaman, ibu kota Son'a, ibu kota Yaman yang bernama Son'a, mengaku pula, mengklaim bahwa dirinya sebagai rasul. Berikutnya muncul Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, juga mengaku bahwa menerima wahyu dari Jibril alaihi salam. Terus bermunculan hingga hari ini. Inilah sesuatu yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzdzabun qariban min 30 kulluhum aw kullum minhum yadda'i annahu rasulun." Tidaklah datang hari kiamat itu kecuali sampai dimunculkan adanya para dajjal yang pendusta, masing-masing mereka mengklaim bahwa dirinya adalah Rasulullah. Lebih dari satu abad yang lalu kurang lebih, muncul di negeri India orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, yang dikenal dengan aliran Ahmadiyah, di negeri Qadian, memiliki kitab suci tersendiri, meyakini bahwa dirinya menerima wahyu dari Jibril. Terus bergulir aliran ini, memangsa putra-putri muslimin, memangsa saudara-saudara kita seiman. Terus bergulir di negeri kita ini khususnya. Muncul berikutnya apa yang dinamakan dengan, atau orang yang disebut dengan Lia Aminuddin, bahaya ini. Mungkin kita, kata salah satu dari kita, ketika ada berita bahwa para maling dan para perampok beroperasi di kampung kita, maka kita akan segera mengambil langkah antisipasi, mempertinggi pagar rumah kita, memperkuat pagar besi rumah kita, membeli kunci yang lebih modern dan lebih sulit untuk dibuka demi menjaga keselamatan harta kita. Tapi kadang-kadang kita ini kurang perhatian, kurang menyadari bahwa ternyata iman kita, akidah kita, Islam kita, Al-Quran kita sedang diincar oleh para pencuri, sedang diincar oleh para perampok, yang akibatnya Kalau harta duniawi kita yang dicuri, kita akan merasa atau mengalami kehilangan sedikit dari perkara dunia. Tetapi kalau iman dan akidah kita yang dicuri, taruhannya adalah akhirat kita. Taruhannya adalah jannah yang Allah janjikan untuk kita. Na'udzubillah, kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar. Semoga Allah melindungi kita semua. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Muncul kelompok yang tadi disebut dengan istilah Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kelompok ini sepintas dari namanya seolah-olah adalah sebuah kelompok yang benar-benar memperjuangkan Islam, sehingga membuat tertarik para pengikutnya, membuat tertarik sebagian saudara-saudara kita yang selama ini sibuk dengan dunia, tidak pernah belajar agama, sehingga di saat satu syubhat, satu kerancuan pemahaman menimpanya, dia jatuh, terguling ke dalam kesesatan. Kelompok ini dalam upayanya untuk menanamkan akidahnya, menanamkan kesesatan dan kekufurannya melalui berbagai macam cara, berbagai macam syubhat yang ditebarkan. Nampaknya waktu yang disediakan tidak cukup untuk saya menjelaskan secara rinci, mencakup semua atau bahkan 40% dari kekufuran mereka. Tetapi kita memanfaatkan sisa waktu yang ada ini. Mudah-mudahan nanti bisa dituliskan oleh salah satu di antara kita sebuah buku sebagai penerangan bagi kaum muslimin tentang bahayanya kelompok yang seperti ini dan yang semisalnya. Kelompok ini dalam upayanya menebarkan kekufurannya adalah berupaya menanamkan sebuah syubhat bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kitab suci yang sempurna. Dan tentunya ini keyakinan kita semua bahwa Al-Quran sudah sempurna, tidak butuh tambahan apapun. Ini Al-Quran. Tapi apakah yang dimaui oleh kelompok Al-Qiyadah Islamiyah dengan pernyataan dan slogannya ini? Bahwa Al-Quran sudah tidak lagi butuh penjelasan apapun. Tidak butuh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl, Allah menyebutkan tentang Al-Quran ini tibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu sebagai penjelas terhadap semua perkara. Sehingga kalau masih ada dari antara umat ini yang mengatakan bahwa Al-Quran masih membutuhkan penjelasan dari Rasul, dari hadis Rasul, dari sunnah Rasul, berarti dia telah menuduh Al-Quran tidak sempurna. Yang konsekuensinya menuduh Allah Subhanahu wa taala. Ini logika yang pertama dipasangkan, bingkai berpikir yang pertama ditanamkan. Untuk kemudian Al-Quran dijelaskan dan difahami, digiring ke sana kemari dengan hawa nafsu mereka. Nanti akan saya sebutkan beberapa contoh dari sekian banyak contoh. Pertanyaannya, apakah benar memang bahwa Al-Quran tidak butuh kepada penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Demikiankah Al-Quran seperti yang digambarkan oleh kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah? Jawabannya adalah tidak, dan justru ini adalah sesuatu kekufuran. Bukan lagi kesesatan, tetapi suatu kekufuran yang menyatakan bahwa Al-Quran tidak butuh dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa semua ucapan yang disampaikan oleh Nabi, semua hadis yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang nabinya ini, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dia, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, berucap dari hawa nafsunya, tidak pernah. Semua yang diucapkannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya. Bahwa Rasulullah membawa hikmah yang Allah berikan kepada beliau, membawa sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Perlu diketahui, Allah menyatakan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Apa karunianya? Yaitu ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul. Apa tugas rasul? Mari kita ikuti ayat ini. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas yang pertama adalah rasul itu membacakan, menyampaikan secara lafaz Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, yang diwahyukan kepada beliau. Alif lam mim. Alif lam ra. Dan ayat-ayat yang lainnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Turun ayat, dibacakan, disampaikan oleh Nabi lafaznya. Satu persatu, surat demi surat, ayat demi ayat. Hingga terkumpullah 30 juz Al-Quran yang ada pada kita. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya sampai akhir kehidupan ini. Kemudian yang kedua, tugas rasul itu adalah wa yuzakkihim. Membersihkan mereka, mensucikan mereka dari kejahiliaan menuju kepada cahaya tauhid, membersihkan mereka dari dosa-dosa kesyirikan menuju kepada nur tauhid, membersihkan mereka dari berbagai macam bentuk kemaksiatan yang mengotori jiwa mereka dengan disampaikannya Al-Quran kepada mereka. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini dengan mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada mereka, kepada kaum mukminin, mengajarkan Al-Kitab, yu'allim, bukan sekedar yatlu, membacakan, bukan sekedar yuballir, menyampaikan lafad-lafad Al-Quran saja, tidak, tetapi yu'allimuhumul kitab, dan juga Rasul itu mengajarkan kepada mereka tentang Al-Kitab, yakni Al-Quran, wal-hikmah. Apa itu al-hikmah? Dijelaskan oleh para mufassirin bahwa al-hikmah itu adalah as-sunnah, yakni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan yang lainnya, Ahmad, Tirmidzi. Rasulullah menyatakan inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku ini diberi, yakni diturunkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, yaitu as-sunnah. Para hadirin yang saya muliakan, Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk salat. Wa aqimis salata liduluki syams. Dan tegakkanlah salat. Ayat yang semisal ini banyak di dalam Al-Qur'an. Perintah untuk sholat banyak dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar? Kenapa kok tidak mengucapkan subhanallah? Kenapa sholat tidak dimulai dengan sujud dahulu, kemudian berdiri, baru fatihah? Kenapa? Dari mana kita tahu? Siapa yang mengajarkan kepada kita? Tidak ada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertugas wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada kaum mukminin al-kitab, yakni Al-Qur'an. Ayat yang semisal yang tadi kita dengarkan bersama di Al-Qur'an diulang berkali-kali. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Dari mana kita tahu bahwa haji itu pakai wukuf di Arafah, bahwa tawafnya itu 7 kali, Kok tidak 9 kali? Dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Teladan dalam perkara akidah, teladan dalam perkara ibadah, teladan dalam perkara akhlak, teladan dalam perkara muamalah dan seluruh urusan agama ini. Maka al-qiyadah al-islamiyah ini berupaya untuk merobohkan tiang Islam yang satu ini tadi, yang dengannya akan roboh rukun Islam, sehingga sholat itu gak perlu takbiratul ihram, gak perlu sujud, ruku dan yang lainnya. Mereka memiliki pengertian sholat yang sendiri. Para hadirin yang saya muliakan, kita tidak bisa menjelaskan atau memahami Al-Quran kecuali dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini yang Allah tegaskan di dalam ayatnya yang lain, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Atau dalam ayat lain Allah juga menyatakan, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana linnasi bima araka Allah. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, litubayyana, agar engkau menjelaskan kepada mereka, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang diturunkan kepada mereka tentang Islam ini. Menjelaskan, bukan hanya sekedar menyampaikan lafadznya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memotong tangan pencuri, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki maupun perempuan hendaklah potong tangannya. Tangan menurut kita ya ini tangan kan. Sehingga kalau Al-Quran difahami dengan pengertian kita tanpa penjelasan dan praktek Rasul, ya pencuri itu dipotong tangannya sejak sini atau dari sikunya. Padahal praktek Nabi itu dari pergelangan tangan. Dari mana kita tahu? Dari praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Loh, kalau ada pencuri yang mencuri uang senilai 100 rupiah, kira-kira dipotong gak tangannya? Jawabannya tidak. Loh, dari mana kok kita tahu bahwa itu tidak? Jawabannya karena Nabi menyatakan, la qata'a illa fi rubu'id dinar fasa'ida. Tidak ada pemotongan tangan terhadap pencuri kecuali kalau nilai bahan yang dicuri itu lebih dari 1/4 dinar. Ya 100 rupiah gak nyampe 1/4 dinar. Satu telur ayam yang gak nyampe 1/4 dinar nilainya. Berapa Ustaz nilainya nanti belajar fikih kita? Berapa nilainya dinar itu? Pakai rupiah. Jangan sampai kita hanya tahu nilainya dolar saja. Ya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Dan terlalu banyak lagi penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an yang selama 23 tahun Rasulullah menjelaskan itu kepada sahabatnya, murid-murid Rasul secara langsung, para mahasiswa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi oleh para orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, hingga hari ini terjaga. Inilah sebagai realisasi firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran ini, dan kamilah yang menjamin kemurnian Al-Quran, kemurnian lafad-lafadnya, jumlah ayatnya. Subhat demi subhat terus bermunculan di tengah-tengah umat, bagaimana untuk menggiring Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Para hadirin yang saya muliakan, anehnya adalah keyakinan kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sudah lengkap, tidak butuh penjelasan apapun, buku-buku penjelas lainnya enggak butuh. Ini kata mereka. Namun ternyata mereka memiliki sebuah buku yang dinamakan Tafsir wa Ta'wil. Tafsir wa Ta'wil. Tafsir dan ta'wil maksudnya Al-Quran. Kebetulan yang ada di tangan saya ini masih dari surat Al-Muluk, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, sampai surat Al-Mursalat, juz ke-29. Sementara seluruh tafsir itu enggak benar. Allahu Akbar. Buku-buku tafsir yang menukil hadis-hadis Rasul, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak benar. Sementara mereka menulis buku. Loh, katanya Al-Qur'an sudah cukup. Ya. Tibyanan likulli syai'in katanya. Ayatin bayyinatin katanya. Ayat-ayat yang sudah jelas sebagai penjelas untuk segala perkara, ternyata punya buku tafsir dan takwil sendiri. Loh, kok kontradiksi, Mas? Mas Rasul. Ya. Gimana ini? Kemudian turun wahyu juga. Ada kitab lain ya, yang berisi wahyu yang diterima di Gunung Bunder. Gunung Bunder itu di mana? Di Bogor katanya. Ya. Yang berjudul Ruhul Kudus yang turun kepada Al-Masih Al-Mau'ud. Ruhul Kudus yang turun kepada Al-Masih Al-Mau'ud. Ini judulnya. Buku ini berisi wahyu. Berisi wahyu. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ya, wahyunya berbahasa Indonesia karena kebetulan nabinya dari Indonesia. Nah, kalau nabinya dari Korea ya pakai bahasa Pak Yobong Kimonso. Nah, kalau dari India pakai bahasa Tumbar Mirijai Bumbuni Satigole. Maaf-maaf saja para hadirin, saya berbicara gini karena saya dan insya Allah para hadirin kaum muslimin merasa Al-Quran kita dilecehkan. Kita merasa Rasul kita dihinakan. Akidah kita diinjak-injak. Loh, nabinya di mana ini? Di mana munculnya? Di dekat Ka'bah atau di mana ya? Munculnya katanya di Jakarta. Lah kok di Jakarta? Kenapa kok tidak di mana? Di Madinah misalkan. Jawabannya pakai dalil Al-Qur'an lagi. Pakai dalil Al-Qur'an. Coba kita perhatikan para hadirin, ketika Al-Qur'an mau ditafsirkan dengan logikanya sendiri, Al-Qur'an mau ditafsirkan dengan bahasa kita yang kita ini lemah tentang bahasa Al-Qur'an. Ya. Mau sok mau menafsirkan Al-Qur'an terlepas dari bimbingan Nabi, terlepas dari bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan bimbingan para sahabat Nabi seluruhnya. Ini bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hal penting ingin saya sampaikan, menggambarkan dan memberitakan kepada kita akan terjadinya perselisihan di tengah umat ini. Tetapi Rasul tidak membiarkan umat ini kebingungan mencari jalan keluar. Rasul tidak hanya sekedar memberitakan akan terjadinya perselisihan, tetapi beliau memberitakan kepada kita bagaimana jalan keluarnya. Rasulullah menyatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ini musibah. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya jangan cari di Gunung Kidul, jangan cari di Gunung Bunder ataupun di gua manapun. Jangan mencari jalan keluar dengan bersemedi. Jalan keluarnya Rasulullah menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina al-mahdiina min ba'di Wajib bagi kalian di saat seperti itu, wajib bagi kalian di saat menemui kondisi yang seperti itu, untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah yang dimaksud adalah akidahku, prinsipku, agamaku, ideologiku, manhajku. Ini maksudnya, cara ibadahku. Sunnah itu meliputi agama secara menyeluruh, meliputi Islam secara menyeluruh. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnah atau prinsip akidah para khulafa ar-rasyidin. Maka mari kita lihat apa dalilnya, kok Rasulnya munculnya di Jakarta, kenapa dipilih Jakarta kok tidak Semarang ya. Jawabannya adalah, kata mereka, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Nah, pakai dalil kan, dalilnya Al-Quran loh. Jadi tidak benar atau tidak selalu benar ucapan bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran. Sampai di sini enggak benar. Pernyataan bahwa kita harus semua kembali dan berpegang teguh pada Al-Quran. Sampai di sini saja bahaya. Al-Quran menurut siapa, Mas? Al-Quran menurut Piada Islamia. Al-Quran menurut Ahmadiyah. Al-Quran menurut Lia Aminuddin. Al-Quran menurut Musailamah Kadzab. Banyak nanti. Maka kembalikanlah Al-Quran sesuai yang dibimbingkan oleh Nabi. Turun ayat, Rasulullah praktek. Gini loh caranya. Turun besok satu surat, Rasulullah ceramah. Gini loh caranya. Atau kadang-kadang ada sebuah kejadian ya, di tengah-tengah sahabat tiba-tiba turun ayat kepada Nabi, wahyu, menjadi sebab nuzul ayat. Peristiwa demi peristiwa. Ini Al-Quran. Para hadirin yang saya muliakan, ayat itu terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 59. Allah menyatakan, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina." Tidaklah Rabb kamu wahai Muhammad menghancurkan suatu negeri atau negeri-negeri kecuali Allah telah mengutus di ibu kota negeri-negeri itu seorang rasul. Ummul Qura yang dimaksud dalam ayat ini dijelaskan oleh para mufassirin, Al-Imam Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah dan para mufassirin yang lainnya, bahwa yang dimaksud adalah Mekah. Makanya Mekah itu diberi julukan dengan Ummul Qura. Di Al-Quran juga disebutkan kalimat Ummul Qura. Nah, ini kalau kembalinya kepada para sahabat Nabi menjelaskan tentang Al-Quran ya. Nah, kalau kembalinya kepada Mas Rasul Al-Masih Al-Maw'ud ini, di mana ibu kotanya? Jakarta. Allahu Akbar. Nanti kalau ada Mas Rasul yang lainnya di negeri India, maka turunnya di mana? Di New Delhi. Kalau di Korea, di Seoul. Para hadirin yang saya muliakan, Al-Quran dipermainkan seperti ini. Sayangnya sebagian saudara-saudara kita yang terbawa hanyut di dalam kesesatan mereka dan kekufuran akidah mereka itu, mereka rata-rata orang yang tidak pernah belajar agama, sibuk, maaf-maaf saja ya, selama hidupnya dia kuliah, kemudian kerja, pagi berangkat, sore pulang. Belajar Al-Quran kapan? Cukup pengajian sebulan sekali. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini sangat membahayakan kepada kita dan putra-putri kita. Maka dari itu, kita lihat bagaimana Al-Quran diselewengkan oleh mereka. Kemudian, di antara akidah mereka di dalam mempermainkan Al-Quran, setelah merobohkan pokok dasar bagaimana menafsirkan Al-Quran, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Ini cara penafsiran Al-Quran yang pertama. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya, diperjelas. global di surat ini dirinci di surat yang lainnya. Dari mana kita bisa tahu itu? Enggak bisa dengan merenung, enggak bisa dengan bersemedi, atau kita pergi ke goa, enggak bisa. Dengan belajar tentang Al-Qur'an. Di antaranya adalah mereka meyakini bahwa menurut yang dituliskan akan melakukan hijrah pada tahun 2024. Loh, kok hijrah? Iya, meniru caranya Rasul. Loh, kok 2024? Iya, karena hijrahnya Rasul itu pada tahun 624 Masehi. Ya, hijrahnya Nabi Rasulullah, Nabi kita ya, nabinya umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya pada tahun 624 Masehi. Sebuah kejayaan atau kekuasaan di muka bumi atau yang semakna dengan ini itu berlangsung selama 700 tahun. Nah, kemudian akan hancur. Kemudian proses berikutnya 700 tahun lagi. Coba kita hitung-hitungan, kita mengingat-ingat pelajaran waktu masih sekolah di sekolah dasar. 624 ditambah 700 menjadi 1324. Betul ya? Nah, ini masa kehancuran pertama. Kemudian mau naik ini sekarang. Ditambah 700 lagi, 700 kedua. Menjadi berapa? 2024. Masya Allah, matematika ya. Nah, karena mungkin lulusan fakultas apa? Matematika, jurusan matematika. Nah, kemudian dari mana angka 700? Ini kan perlu dipertanyakan. Dari mana angka 700? Loh, itu ada dalam Al-Quran. Gimana? Dalilnya adalah salah satu ayat di dalam surat Al-Haqqah. Ya, salah satu ayat di dalam surat Al-Haqqah. Di mana ayatnya menyatakan ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Nah, خُذُوهُ فَغُلُّوا ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Ayat ini berbicara tentang kondisi orang penduduk Jahannam. Makanya sebelumnya Allah menyatakan tentang mereka, خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. Ambil mereka, lemparkan dan ikat tangan mereka di lehernya. Summal jahima sallu. Kemudian mereka lemparkan ke dalam neraka jahim. Ayat ini berbicara tentang apa? Tentang neraka dan penduduk neraka. Kemudian Allah lanjutkan. Summa fi silsilatin. Kemudian belitlah orang itu dengan rantai yang panjangnya 70 zira', 70 hasta. 70 hasta. Kemudian dijelaskan rantai itu lambang kekuasaan, lambang kekuatan, dan yang semakna dengan ini. 70 hasta, satu hasta itu sama dengan 10 depa. Saya kaget. Satu hasta saya lihat di kamus itu panjangnya dari apa ini, siku sampai ujung terakhir jari bagian tengah. Ini satu hasta. Bahasa Arabnya dirah. Ya. Kalau depa itu adalah bentangan dua tangan dari ujung jari tengah sampai ujung jari tengah yang satunya. Satu hasta sama dengan 10 depa. Berarti 70 hasta 70 kali 10 sama dengan 700 tahun. Gimana ini? Nah, ini sama dengan 10 meter kali 10 sama dengan 100 ekor. Entah fakultasnya di mana, kuliahnya di mana ini. Nah. Masya Allah. 10 orang bayi kali 10 orang bayi sama dengan 100 ekor kambing. Waduh, bahaya ini. Nah. Berarti berdalil dengan ayat ini muncullah angka 700. Allahu Akbar. Subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yakulun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Ayat-ayatnya dipermainkan. Ayat berbicara tentang jahannam, berbicara tentang salah satu penduduk neraka, diterjemahkan ke sana kemari. Tadi disebutkan oleh beberapa saudara kita yang berbicara pada awal majelis ini tentang seputar sholat di kalangan mereka. Mereka tidak meyakini adanya sholat seperti yang kita lakukan ini. Sholat itu punya pengertian sendiri di kalangan mereka. Sholat itu memiliki pengertian sendiri. Zakat memiliki pengertian sendiri. Haji dan saum puasa juga begitu. Nah, sampai-sampai ketika mereka menafsirkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Mudathir, ya, di dalam buku ini, tafsir ini, ya, tafsir Al-Qiyadah Islamiyah ini. Nah, menyebutkan bahwa tepatnya pada ayat ke-42 surat Al-Mudathir, di mana Allah menyatakan ma salakakum fi saqar. Di sini bertanya kepada soal satu atau beberapa pihak-pihak yang jatuh ke neraka. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke saqar? Saqar itu salah satu nama neraka. Salah satu nama neraka. Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak tergolong orang-orang yang sholat. Kalau kita pahami sebagai umat Islam apa? Sholat. Ya enggak sholat ini. Allahu Akbar. Sampai akhirnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau menurut kelompok sesat ini, sholat itu di dalam tafsirnya, yang dimaksud ya, tidak menegakkan sholat adalah tidak menegakkan sholat. Artinya tidak mau bergabung dengan komunitas mukmin yang berjuang dan berjihad dengan harta mereka. Jadi enggak sholat itu maunya artinya tidak mau bergabung dengan komunitas mukmin. Siapa komunitas mukmin itu? Perlu ditanya. Kitakah? Jawabannya adalah komunitas mukmin itu adalah komunitas yang sudah berkeyakinan dengan ajaran kelompok sesat ini, kemudian telah melakukan mitsaq, baiat, perjanjian kepada Rasulnya. Berarti kita ini adalah komunitas musyrik. Kita adalah komunitas musyrik. Sebagaimana diceritakan oleh salah satu bapak tadi, anaknya yang juga ikut kelompok ini dengan tegas memvonis kedua orang tuanya sebagai musyrik, nggak mau kembali ke rumah selama masih musyrik. Pak An masih ada Pak? Iya betul Pak. Iya betul katanya. Nggak mau kembali ke rumah selama bapak dan ibu masih musyrik. Allahu Akbar. Berarti kita ini semua musyrik. Nah, kalau kita tidak bergabung dengan kelompok Al-Qiyadah Islamiyah, berarti kita tidak menegakkan sholat katanya. Berarti kita masuk neraka. Ini bahaya bagi umat kita. Bagi umat kita berbahaya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian di antara keyakinannya meyakini bahwa pimpinan mereka yang diberi gelar Al-Masih Al-Maw'ud, ya, Al-Masih Al-Maw'ud, ya, sebagaimana ditulis di sini dalam buku Wahyu ini, ya, ditulis di sini disebutkan Gunung Bunder 10 Februari 2007. Jadi wahyunya ditulis 10 Februari 2007 di Gunung Bunder. Nah, atas nama di sini ditulis Mikhail Muhdad. Ya. Enggak jauh lah mirip dengan Mikhail Gorbachev. Mirip. Nah. Kebetulan anak bapak tadi mudah-mudahan Allah mengembalikan putranya kepada Islam, ya, sambil didoakan. Ya. Itu namanya diberi nama oleh orang tuanya dengan nama baik. Kemudian diganti dengan nama Immanuel Fadli. Jadi gabungan Islam Kristen. Immanuel Fadli. Nah, namanya. Para hadirin yang saya muliakan, keyakinannya adalah dia sebagai Rasul. Ketika ada pihak yang mencoba membantah, loh, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40 sudah menyatakan, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang pria di antara kalian, tetapi dia itu adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Mereka menjawab, iya memang kalau para nabi sudah ditutup, kalau rasul belum. Kalau rasul belum. Coba perhatikan ayatnya. Mereka memang ahli debat. Hati-hati. Ya, mereka datang sering ngajak debat, dialog. Datang ke kos-kosan, ya. Kos-kosan anak mahasiswa-mahasiswa ini terkhusus para mahasiswa. Jadilah juga mahasiswa Al-Quran dan Sunnah. Jadilah mahasiswa syariat Islam. Belajar tentang Islam. Luangkan waktu, pikiran dan tenaga antum semuanya untuk Islam. Jangan sampai kita hanya disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Jangan sampai kita akan hidup di dunia ini sementara dan berakhir. Berakhir kehidupan dunia ini. Dan kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan kita dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amalan kita di dunia ini. Dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan dikira kita akan hidup panjang di dunia ini. Kita akan kembali ke kubur. Dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perhatikan bagaimana mereka mempermainkan ayat ini. Khataman Nabiyyin, dalam ayat ini tidak menafikan kemungkinan adanya Rasul. Yang dihapus adalah kemungkinan adanya Nabi. Apakah demikian? Mari kita dengarkan beberapa penjelasan mufassirin Al-Quran tentang masalah ini. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam tafsir Al-Quranil Azim, kata beliau tentang ayat, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana bikulli syai'in alima, fahadhi al-ayatu nassun fi annahu la nabiyya ba'da. Ayat ini sebagai dalil tegas tentang tidak adanya nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lanjutkan. Coba perhatikan seorang yang faqih, ya, mengerti tentang Al-Qur'an. Wa idza kana la nabiyya ba'da fala rasula ba'da bit-tariqil aula wal ahra. Kalau seandainya sudah dinafikan kemungkinan adanya nabi, tentunya kemungkinan adanya rasul pun lebih-lebih dinafikan. Karena apa? Setiap rasul itu pasti nabi dan tidak semua nabi itu rasul. Di antara ciri-ciri rasul itu diberi kitab suci, diperintahkan untuk menyampaikan, ya, ini ciri-ciri rasul. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau An-Nubuwat, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir sendiri dan yang lainnya para ulama tentang perbedaan nabi dan rasul. Lebih tegas dari ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya, kemudian Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan. Ini hadis yang akan kita dengarkan bersama sebagai salah satu penjelas Al-Qur'an. Kata Rasulullah, "Innar risalata wan nubuwwa qad inqata'at. Fala nabiyya ba'di wala rasula." Sesungguhnya kerasulan dan kenabian setelahku telah terputus. sehingga tidak ada seorang nabi pun setelahku, bahkan tidak akan pernah ada lagi seorang rasul pun setelahku. Penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, hadis-hadis tentang ini adalah hadis-hadis yang mutawatir, yang banyak sekali jalan riwayatnya, menegaskan tentang tidak adanya nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada rasul. Dan ini adalah salah satu akidah pokok Islam, salah satu makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, salah satu makna, bagian dari makna persaksian tidak ada rasul atau bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Di antara maknanya adalah berkeyakinan bahwa beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Para hadirin yang saya muliakan, syubhat demi syubhat mereka lemparkan, kerancuan demi kerancuan ditebarkan di tengah-tengah umat ini. Sebagaimana saya jelaskan tadi, waktu yang sangat singkat ini tidak cukup bagi kita untuk menyebutkan semua itu. Namun ada beberapa hal lagi yang tersisa dari sisa waktu yang ada. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qiyadah Islamiyah ini dalam beberapa tulisannya yang tadi saya sebutkan, termasuk buku wahyunya ini dan sebuah buku yang ditulis langsung oleh Rasul yang diberi julukan Al-Masih Al-Maw'ud. Arti Al-Masih Al-Maw'ud itu adalah Al-Masih yang dijanjikan, maksudnya gitu. Adalah mereka selalu berupaya untuk menghubung-hubungkan antara Islam dan Kristen atau Al-Quran dengan Injil. Sampai-sampai di dalam pemakaian istilah-istilahnya pun seperti itu. Seperti itu. Di antaranya disebutkan dalam buku Ruhul Kudus ini, ya, firman wahyu yang turun kepada nabi atau rasul mereka adalah, mereka menyatakan dalam bab 2 yang berjudul Ruhul Kudus, dalam subpoin bangkit dari antara orang mati, dia menyatakan pernyataannya, kalau kita membaca Alkitab, yang dimaksud adalah Injil, adalah kalimat bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Disebutkan di sana Yesus Kristus. Kemudian dari sini kita dapat memahami bahwa kelahiran Yesus bukan kelahiran jabang bayi. Kelahiran Yesus yang membuat khawatir Herodes adalah kelahiran seorang Mesias atau pemimpin. Kelahiran Yesus sebagai pribadi jelmaan Ruhul Kudus, ini bahasa seperti ini terdapat di buku wahyunya. Kira-kira ini bagian dari Islam apa? Kira-kira seperti inikah wahyu Allah? La haula wa la quwata illa billah. Kemudian masih dia menyatakan kalimat-kalimat yang semakna ini yang tidak cukup waktu untuk saya bacakan satu persatu. Di antara doktrin yang mereka tanamkan kepada para anggotanya adalah bahwa trinitas yang ada di agama Kristen itu ada korelasinya dengan Islam dan masih bisa dibenarkan. Bahkan mereka membuat bagan-bagan yang disebutkan di sini, ya. Bapa pengatur itu sama dengan Rob, jadi Rob, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rob itu sama dengan Bapa, Tuhan Allah, Allah Tuhan Bapa. Kalau Malik, ya, yang sering kita baca Maliki Yaumiddin, itu sama dengan Tuhan Anak Putra, Tuhan Putra, sebagai penguasa yang mengemban amanat dari bapanya. Kemudian yang diibadahi Al-Ilah itu sama dengan Ruh, ya, Ruhul Kudus. Saya melihat setelah saya membaca buku-buku mereka nampaknya ada upaya kristenisasi terselubung di balik ini. Ada upaya kristenisasi terselubung. Minimalnya pemurtadan. Pemurtadan saudara-saudara kita kaum muslimin yang berkedokkan Islam, sering memakai nama-nama mengesankan bahwa itu adalah Islam. Jadi nama-namanya itu pakai nama-nama Al-Quran, kata-katanya itu. Untuk melambangkan ini pakai kata-kata Al-Quran, melambangkan itu pakai kata-kata Al-Quran. Sehingga membuat orang awam terkesima, tertarik, terkesan bahwa ini bagian daripada Islam. Di antara misi dan visi kelompok ini disebutkan dalam salah satu tulisan Al-Masih Al-Mau'ud, menyatakan bahwa misi dan visi sudah jelas, yaitu sittati ayyamin. Sittati ayyam ini bahasa Al-Quran sebenarnya. Enak kan ya kalau dengar ada sedikit-sedikit bahasa Arabnya gitu. Terkesan bahwa ini ilmiah Islami. Fi sittati ayyamin. Artinya secara bahasa kita sittati ayyam itu 6 hari. Maksudnya apa? Visi dan misi mereka itu terdiri dari 6 tahapan. Tahapan pertama dinamakan sirron. Pergerakan rahasia. Ya, sekarang masih rahasia ini. Dari kampus ke kampus pelan-pelan, dari kos-kosan ke kos-kosan, ya, masih sirron. Yang kedua jahron, baru setelah itu nanti ada jahron, terang-terangan sudah. Yang ketiga hijrah, hijrah, entah kemana hijrahnya, nggak tahu kita. Nah, dari Jakarta. Kalau Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kalau ini dari Jakarta kemana ini kira-kira? Nah, ke Jogja. Nah, rupanya ingin makan gudeg. Ya. Yang ketiga apa tadi? Hijrah. Yang keempat, qital, perang. Perang menghadapi kaum musyrikin. Ya. Yang kelima, futuh. Ya, ini kemenangan-kemenangan. Menundukkan berbagai daerah-daerah yang mau ditundukkan dari kalangan musyrikin. Kemudian setelah itu khilafah, ya, khilafah. Nah, kekuasaan terakhir. Saya melihat kelompok ini sebenarnya, walaupun dalam beberapa aktivis mereka, para pegiat mereka yang keliling itu selalu berupaya mengesankan bahwa kelompok ini bukanlah kelompok terorisme. Tetapi saya melihat ini akan membentuk kader-kader militan yang sampai pada marhala atau tahapan qital. Nah, perang. Siapa yang akan diperangi? Komunitas musyrik. Siapa komunitas musyrik? Ya, selain kelompoknya. Maka saya melihat kelompok ini kelompok berbahaya yang bisa menumpahkan darah kaum muslimin. Na'udzubillah, minimalnya bisa terjadi kayak di Irak situ. Ya, setiap hari hampir 20 orang dibom mati, besok 30 orang, dalam sepekan 400 orang, dalam sebulan 500 ribu orang umat Islam. Enak-enak kita ceramah begini nanti dibom ini. Nah, bahaya ini. Makanya diikhlaskan niatnya sekarang. Nah, diikhlaskan niatnya yang hadir di sini, khawatir nanti kalau dibom meninggal dalam keadaan sudah husnul khatimah insyaallah. Ya. Loh kok begitu Ustaz? Iya. Salah sebagian dari mereka ada yang mengancam panitia. Kalau acara ini diadakan nanti akan turun azab, hati-hati. Nah. Para hadirin yang saya muliakan, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini tentang kelompok kufur, kelompok kafir Al-Qiyadah, ya, yang tidak boleh diberi nama Al-Islamiyah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kaum muslimin, memberikan hidayah ilmu kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada panitia. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah setelah salat asar nanti acara akan kita lanjutkan sampai pukul 4 sore. Dan oleh karena itu kepada para jemaah yang berkenan untuk hadir di sini dimohon untuk bisa mengikutinya kembali kita melakukan salat. Kemudian dan kita melakukan salat insyaallah. Jadi tetap kita melakukan salat. Jadi kalau ada yang keluar dari salat kenal sendiri. Kecuali yang safar. Sudah dijamak. Diimbau juga untuk jamaah wanita, memang bila ada jamaah wanita dipersilakan untuk sholat di lantai atas. Dipersilakan untuk sholat di lantai atas bila ada jamaah wanita. Kemudian perlu ditambahkan di sini bahwasanya di antaranya ada beberapa anggota daripada Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini. Bila ditanya, apakah Anda dari kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dia akan menjawab, bukan. Tetapi inti ajarannya ataupun cara-cara pengajarannya, ilmu yang apa namanya, bahan-bahan pelajarannya sama dengan apa yang disampaikan oleh jaringan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Baik. Dan dari takmir nanti begitu azan, ada pengumuman takmir, begitu azan selesai langsung untuk komat. Demikian dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.